Mari sidang jemaat yang kasih, kita satukan hati, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami dari hari ke hari, dan kami boleh melewati sepanjang minggu ini dengan baik. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang, kami tidak hanya memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, tapi kami merindukan Engkau berfirman kepada kami. Biarlah firman Tuhan, ketika kami mendengar, kami boleh renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kata-kata firman tidak berlalu begitu saja, melainkan firman boleh seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang berbuah 30 ganda, 60 ganda, bahkan 100 ganda. Biarlah hidup kekristenan kami Tuhan sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang membungkusi hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, dengan hikmat dari atas, Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan kami sudah siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan salam dari Sinode Gereja Kristus Yesus yang boleh terus-menerus membimbing kita di dalam Gereja Kristus Yesus, bukan hanya tempat ini, tapi hari ini saudara, Gereja Kristus Yesus di berbagai tempat dalam dan luar negeri boleh menjalankan ibadah yang sama seperti pagi hari ini. Biarlah kita dalam satu kesatuan sungguh akan merasakan kasih Tuhan di dalam pemeliharaan dalam gerejanya. Saya sekalipun sudah 20-an tahun berada di Jakarta, saudara, tapi saya sulit membedakan orang Jawa dengan orang Sunda. Saya agak susah membedakan orang NTT dengan orang Papua, orang Nias dengan orang Manado. Saudara, ketika tidak mendengar mereka berbicara, sungguh kita sulit untuk mengenal mereka. Tapi puji Tuhan hari ini ada gereja Kristen Jawa yang boleh menyampaikan pujian dalam bahasa Jawa yang sangat menarik. Saudara, inilah keunikan gereja Tuhan. Ada gereja yang berbahasa Indonesia, ada gereja yang berbahasa Mandarin, ada gereja yang berbahasa Hokkien, bahasa Hakka, ada gereja yang berbahasa Jawa, ada gereja yang berbahasa Batak, dan ada gereja yang berbahasa bahasa suku-suku yang lainnya. Saudara, sungguh menarik dalam gereja Tuhan kalau kita bisa menyimaknya dalam baik. Sesungguhnya saudara, kekayaan dalam bahasa, kekayaan dalam anugerah Tuhan berikan kepada gereja sesungguhnya sungguh luar biasa. Sehingga menarik sekali saudara, ada seperti ini, ada satu suasana yang beda ketika kita datang ke rumah Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita melihat surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat ke-6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 berkata demikian: sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kita lihat satu bagian lagi di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal ketiga, kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 14 berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara sekalian, sejarah pergumulan gereja mulai tatkala manusia berdosa berkumpul bersama-sama. Ketika manusia berkumpul bersama-sama, saudara, yang mana satu dengan yang lain mulai mengkhayal, mulai menuntut pelayanan dari orang-orang percaya yang lain di dalam tubuh Kristus. Kisah Rasul pasal 2, ketika awal mulanya gereja, saudara, kita tahu bahwa ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat. Kemudian di pasal 4 mengatakan ada 5.000 orang percaya. Pasal 6 mulai timbul persoalan dalam gereja. Dikatakan ketika jumlah murid Tuhan, ketika orang-orang percaya semakin bertambah banyak, timbullah sungut-sungutan. Karena ada pelayanan yang terabaikan. Ada orang merasa tidak puas, sehingga timbul sungut-sungutan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sejarah gereja di Korintus juga pernah terjadi terkotak-kotak, terpecah-pecah, saudara, karena mereka tidak rohani dan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Dalam sejarah gereja Korintus, mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Allah. Timbul orang-orang tertentu, saudara, yang mengatakan kami ini golongan Paulus. Mungkin Paulus adalah orang yang hebat dalam pengabaran Injil. Orang sangat percaya kepadanya. Orang sangat kagum akan Paulus lakukan. Namun ada golongan lain mengatakan kami ini golongan Apolos. Ya mungkin juga karena Apolos seorang yang fasih berbicara. Sehingga orang sangat kagum akan karismanya. Sehingga dia katakan kami golongan Apolos. Tapi ada juga muncul golongan lain, dia mengatakan kami golongan Kefas. Karena Petrus adalah orang yang luar biasa di dalam berkata-kata, dalam keberaniannya. Saudara, ketika muncul hal-hal demikian, maka secara tidak langsung apa mereka lakukan telah memecah belah gereja Tuhan. Saudara, menjaga kesatuan gereja merupakan tugas Anda dan saya. Tugas semua orang Kristen, tugas semua anak-anak Tuhan, dan gereja harus dijaga dengan baik. Saya ingat, saudara, kurang lebih 5 tahun yang lalu, sebelum masuk di GKY Karawaci, saudara, saat itu dalam gereja juga ada persoalan. Kita tahu bahwa tidak ada gereja yang tidak punya persoalan. Ada persoalan yang kecil, saudara. Namun, saudara, persoalan yang kecil pun kalau tidak diatasi dengan baik, itu berpotensi mengancam kesatuan gereja. Saudara, ancaman itu mungkin bisa seperti api dalam sekam yang tidak terlalu kelihatan apinya, tetapi ada api di dalamnya. Kalau tidak dipadamkan, maka lama-kelamaan api yang kecil ini akan terus menyala di dalam sekam. Dan kalau tidak dipadamkan, saudara, suatu hari cepat atau lambat, hanya menunggu waktu, saudara, akan terjadi kebakaran yang hebat. Sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Saudara, waktu bergabung pada saat itu, saya masih ingat, saya sangat berhati-hati supaya tidak ada yang terluka, tidak ada yang merasa disisihkan, semua adalah dalam satu kesatuan. Saudara, saya ingat bahwa setiap kali rapat itu kita bicara tentang kesatuan gereja. Setiap kali rapat, saudara, saya selalu menyampaikan pentingnya kesatuan gereja. Kita ini adalah dalam satu tubuh Kristus. Semua ini punya peran, semua punya fungsi yang beda, tetapi anggota tubuh Kristus inilah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga setelah melewati tahun ke tahun, saudara, mulai timbul pemahaman tentang gereja yang benar, yang inilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semua bisa memberikan fokus, bisa bagaimana memajukan gereja Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan bagi gerejanya. Kesatuan di dalam gereja begitu penting, saudara. Pentingnya kesatuan gereja bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Kita bisa melihat bagaimana Paulus, saudara, khususnya surat-suratnya memberikan tekanan-tekanan tentang kesatuan gereja. Ketimbang Paulus berbicara tentang surga atau berbicara tentang neraka. Tapi kalau kita lihat surat Paulus, saudara, kita akan mengetahui Paulus seorang yang merintis gereja. Paulus seorang yang memberitakan Injil, saudara. Dan dia membuka begitu banyak gereja melalui perjalanan misinya. Tapi Paulus juga sadar kalau tidak terpelihara dengan baik gereja-gereja yang sudah didirikan, maka suatu hari akan berpotensi terkotak-kotak, akan terpecah. Karena itu, saudara, kita bisa melihat surat Paulus begitu menekankan tentang kesatuan gereja. Ada banyak perhatian dari Paulus kepada masalah-masalah yang terjadi dalam gereja, khususnya surat-surat penggembalaan yang dia tulis kepada Timotius, surat Kolose, dia berbicara tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam gereja. Saudara, Allah menghendaki agar kita mengalami kesatuan dan keharmonisan. Amin. Allah menghendaki kita bersatu, saudara. Saudara, kesatuan ini adalah jiwanya persekutuan. Orang duduk bersama, saudara, kalau hatinya tidak bersatu, saudara, itu tidak terjadi persekutuan yang sesungguhnya. Jadi kesatuan itu adalah jiwanya, atau boleh katakan rohnya persekutuan itu sendiri. Dan Allah menghendaki kesatuan itu. Kesatuan adalah bisa saling menerima satu dengan yang lain dalam perbedaan. Kesatuan merupakan hakikat atau intinya dari betapa Allah ingin agar kita mengalami kehidupan bersama-sama di dalam gerejanya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Kesatuan bisa digambarkan dengan sebuah mobil. Saudara, mobil yang kita lihat punya kekuatan yang begitu luar biasa. Mobil itu bisa punya kekuatan mengangkut bertonton barang, saudara, dan bisa taruh di atasnya dan dia berjalan. Dia membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, Saudara. Oleh karena semua yang ada di dalamnya, seperpak satu dengan yang lain itu tergabung di dalamnya. Mesinnya ya, kemudian setirnya, kemudian bannya. Apalagi Saudara, seperpak yang lainnya Saudara, itu melekat semua dalam satu mobil. Sehingga semua bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan porsinya. Sehingga dia bisa punya satu kekuatan dalam mengangkut barang. Saudara tidak berpikir bahwa manang lebih baik dan manang harus merasa berpisah dengan yang lain. Masing-masing seperpak itu sebetulnya saling melengkapi. Tidak ada yang paling besar, hanya mesin saja. Kalau hanya mesin saja yang bergerak tapi tidak ada bannya, juga tidak bisa berjalan. Jadi semua dibutuhkan, termasuk baut-bautnya itu dibutuhkan untuk melengkapi satu dengan yang lain. Senang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada apapun di bumi yang lebih penting bagi Allah selain gerejanya. Di hadapan Tuhan, gereja dirasakan begitu penting. Gereja dilihat sebagai jantungnya daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia yang dilihat lebih penting daripada gerejanya Tuhan. Mengapa demikian, Saudara? Kita bisa pahami. Kalau gereja enggak penting, Saudara, maka Kristus tidak datang ke dalam dunia. Kristus tidak membayar dengan harga yang mahal, dengan nyawanya sendiri, untuk menebus orang-orang percaya menjadi sebuah gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani suatu misi. Senang kasih dalam Tuhan, sebab itulah maka Tuhan ingin gerejanya terlindungi. Tuhan tidak ingin gerejanya jadi rusak, gerejanya jadi terpecah oleh karena konflik. Tuhan tidak ingin tidak terjadi ketidakharmonisan. Tuhan ingin semuanya di dalam satu kesatuan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Efesus 4 ayat 3 itu dikatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, jika Anda adalah anggota keluarga Allah, engkau adalah anggota gereja, maka Anda punya tanggung jawab untuk melindungi kesatuan ini di tempat di mana Anda beribadah. Ada tanggung jawab ini juga diserahkan kepada Saudara. Firman mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan, Saudara. Ini penting sekali. Ini menjadi tanggung jawab dari setiap anggota gereja. Dari komisi apapun, Saudara, punya tanggung jawab tersebut. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai. Artinya dengan anggota yang lain, dengan saudara-saudari yang lain. Kita ada usaha demikian, Saudara, bisa hidup berdamai dengan orang lain. Saudara, kalau kita dilihat di luar, ada kelompok-kelompok tertentu, Saudara, tidak ingin kebersamaan, tidak memberikan toleransi, berbeda dengan gereja, Saudara, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita ingin bersama-sama, kita ingin hidup bersama satu dengan yang lain. sekalipun ada perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Saudara, bagaimana kita bisa melakukannya semuanya itu? Ada 5 item yang akan saya bagikan buat saudara untuk kita bisa menuju kepada kesatuan tersebut. Yang pertama, saudara, carilah persamaan kita miliki, bukan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Saudara, dalam setiap kita, dalam panggilan kita, saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita punya persamaan, saudara. Kita punya jalan yang sama. Saudara, persamaan-persamaan itulah yang perlu kita kembangkan. Di Roma 14 ayat 19 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang kita lakukan itu mendatangkan damai sejahtera. Kemudian berguna untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Saudara, Anda dan saya memiliki kesamaan. Kesamaan kita, saudara, kita satu. Tuhan kita sama. Panggilan kita sama. Kita sama dalam satu tubuh Kristus. Kita punya satu tujuan yang sama, saudara. Semua kita ingin menuju ke surga, saudara. Tidak ada yang mau menuju ke tempat yang lain. Kita punya satu Bapa yang sama. Satu roh. Satu harapan. Satu iman. Satu kasih. Satu baptisan. Saudara, kita memiliki keselamatan yang sama. Kemudian kehidupan yang sama juga, saudara. Suatu saat nanti kita akan bersama-sama di dalam kerajaannya di surga. Saudara, bukankah semuanya itu jauh lebih penting ketimbang perbedaan-perbedaan yang kita rasakan memang kurang penting. Saudara, itulah yang perlu dibangun. Itulah yang perlu kita semangati. Karena Allah menginginkan kesatuan, bukan keseragaman. Demi kesatuan, saudara, kita boleh tidak boleh membiarkan perbedaan memecah belah kita. Perbedaan sebagai warna saja, tapi bukan bisa memecahkan kesatuan kita. Gereja Kristus Yesus Karawaci, saudara, berada di dalam satu tower. Dan kita gerejanya berada di lantai yang ke-8. Saudara, setelah beribadah beberapa tahun, kemudian ada sebuah gereja mengadakan kebaktian di lantai yang ke-2. Di dalam satu tower yang sama. Saudara, awalnya kita merasakan, kenapa di sini gereja, kemudian ada gereja lagi. Tetapi setelah kita memahami akan panggilan Tuhan tentang hidup bergereja, saya mulai menyadari bahwa ini kota besar, bukan di daerah. Kalau di daerah seringkali terjadi pertengkaran, satu gereja dengan satu gereja yang lain. Jadi gerejanya enggak boleh terlalu berdekatan. Jadi harus jauh-jauh beberapa kilometer itu baru boleh. Jadi tidak boleh 50 meter ya, apalagi 10 meter, apalagi di sebelahnya, saudara. Itu bisa terjadi berbagai hal yang tidak diingini. Tetapi di kota besar, saudara, itu akan berbeda sekali. Hari ini di sini ada gereja. Tapi mungkin saja, saudara, besoknya di sebelah kita ada satu gereja lagi. Bagaimana sikap kita? Saudara, ketika kita memahami tentang tujuan gereja Tuhan, kita akan sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghadirkan gereja di mana-mana, Saudara, bukan untuk sebagai persaingan, tetapi sebagai satu wadah untuk menjangkau. Saya bersyukur, Saudara, di gereja di lantai yang kedua, gereja GBI, Saudara, dia jangkau banyak suku-suku yang lain yang bisa masuk bergabung di sana. Tapi terkadang juga jemaatnya masuk ke lantai ke-8, Saudara. Begitu buka, oh ini stylenya beda. Ibadahnya lagu-lagu hymn yang dinyanyikan. Tapi begitu buka masuk di lantai 2 di jemaat, kita melihat, kadang enggak melihat, langsung bunyinya kencang sekali. Dan dia kaget cepat-cepat naik ke lantai 8. Saudara, demikianlah uniknya gereja Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Bukan persaingan, tapi inilah Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa memahami rencananya gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan, bulan Juni yang lalu saya memimpin mission trip ke sebuah desa di Kalimantan Barat. Tahun yang lalu kita pernah mengadakan satu kebaktian kebang rohani yang ribuan orang hadir di sebuah lapangan. Kemudian tahun ini kita rasakan bahwa mereka perlu menerima follow up pembinaan iman buat pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat di sana. Saudara, bersyukur kepada Tuhan ada 50-an tokoh masyarakat yang kita bina, sehingga tentu mereka akan menjadi pelayan bagi gereja-gereja di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Saudara, waktu kita mau berangkat ke sana, di tim kita berbicara soal nanti seragam apa yang akan kita pakai. Biasanya begitu, Saudara. Entah itu panitia Natal, entah itu panitia apa, Saudara. Biasanya pasti bicara konsumsi apa yang akan kita makan. Saudara, waktu bicara soal seragam, apa yang akan kita pakai, ada yang mengatakan kalau pakai warna biru itu kayaknya pas ya, lebih bagus. Tapi ada yang mengatakan kita pakai warna kuning saja. Kemudian ada yang mengatakan itu kan panas terik matahari, mendingan pakai warna putih. Saya melihat sudah mulai ini ya, bicara soal-soal yang gak penting ya. Saya bilang ini serahkan kepada panitia, orang yang ngurus baju ini dia yang tentukan warnanya. Supaya gak kuning, biru, putih dan lain sebagainya. Saudara, persoalan-persoalan gereja sebetulnya persoalan-persoalan yang tidak penting, yang biasa muncul. Kita makan nasi kotak atau nasi apa gitu. Kita pakai ayam atau rendang dan lain sebagainya. Saudara, itu yang terjadi di gereja-gereja, Saudara. Ketika seseorang tidak konsen akan apa yang harus dilakukan, tidak mengerti tentang kehendak Allah dalam melayani, maka akan muncul pikiran-pikiran yang tadi, pikiran-pikiran yang tidak fokus, ya. Sebetulnya itu adalah pergeseran dari pelayanan yang sesungguhnya. Hal-hal itu, Saudara, kemudian muncul, kemudian timbul perbedaan-perbedaan, kemudian timbul konflik satu dengan yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita memusatkan perhatian kita pada hal-hal penting, Saudara, pada kehendak Allah, bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana memenuhi tujuan Allah, dan pelayan-pelayanan, maka akan berjalan dengan baik, akan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang pertama, Saudara. Jadi jauhkanlah dari perbedaan-perbedaan. Fokuskanlah persamaan-persamaan di dalam panggilan kita. Hal yang kedua, Saudara, bersikaplah realistis dengan harapan-harapan Anda. Saya yakini Saudara datang ke sini ada satu harapan. Orang yang datang ke gereja Karawaci, dia ada harapan. orang yang datang ke gereja mangga besar, dia ada harapan. Saudara, biasa harapan-harapan inilah yang menghambat, yang membuat persoalan-persoalan dalam gereja itu terjadi. Bukannya ketika kita datang ke rumah Tuhan, saudara, apa yang kita cari, saudara? Bukankah kita mencari wajah Tuhan? Bukankah kita mau beribadah kepadanya? Namun ketika muncul harapan-harapan, muncul hal-hal yang ideal, saudara, maka mulai timbul ketidakpuasan satu dengan yang lain. Saudara tahu bahwa Allah ingin kita bersekutu, dan persekutuan itu adalah persekutuan yang sejati. Saudara, persekutuan sejati, kita kadang akan merasa putus asa. Kadang ini gak sesuai dengan kenyataan, tidak realistis. Karena ada jurang, saudara, antara yang ideal dengan yang kenyataan. Yang idealnya adalah kita berharap bahwa ini semuanya malaikat terbang ke sana sini waktu ibadah. Kita mulai membayangkan, dan mulai membayangkan khotbahnya yang bagaimana. Mulai membayangkan bahwa setiap orang datang, dia akan memberikan salaman kepada saya. Dia akan memberikan senyuman yang lebar kepada saya. Itu kan hal-hal ideal, saudara. Tapi realistisnya enggak demikian. Realistisnya, saudara, ketika kita masuk, sebelah kiri kanan juga enggak memberikan salaman pada saya. Saudara, ketika harapan-harapan itu, hal-hal ideal itu tidak jadi kenyataan, maka timbul ketidakpuasan. Saudara, kita sungguh ingin supaya gereja Tuhan itu bisa terjadi saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun ada hal-hal tidak ideal, kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita muncul hal-hal ideal, saudara, kemudian terjadi apa? Yang muncul adalah kritikan, saudara. Kita akan katakan, ah, yang itu gak bagus, mestinya si B yang lain yang melakukannya. Kita katakan, yang itu gak bagus, mestinya seperti ini, dan lain sebagainya. Ada hal yang ideal, kemudian akan langsung juga muncul kritikan di dalam pikiran kita. Saudara, hal demikianlah dikatakan tidak dewasa kita di dalam Tuhan. Kedewasaan ialah, saudara, kita belajar menyesuaikan diri dengan realita yang ada. Menyesuaikan diri. Seorang hamba Tuhan dipanggil melayani. Dia juga harus menyesuaikan diri. Setiap manusia, saya yakin percaya, punya hal-hal yang ideal dalam hidupnya. Tapi ketika Tuhan tempatkan dia di satu tempat, entah hamba Tuhan itu atau jemaat, ketika Tuhan tempatkan tempat ini, kita yakinlah bahwa saya dipanggil Tuhan di tempat ini. Kita tidak perlu pindah ke sana ke sini, saudara, ke sana ke sini untuk cari gereja yang ideal. Kita cari ke gereja sana lagi kita lihat, oh enggak ideal, enggak bagus, pindah lagi ke sana, saudara. Kemudian pindah lagi, saudara. Terus pindah, saudara. Dalam sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti di satu titik, di satu gereja. Karena belum menemukan gereja yang sesuai dengan hatinya. Kedewasaan adalah menyesuaikan diri. Kita boleh merindukan hal yang ideal. Tetapi di situ juga, saudara, kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang gereja, saudara, secara jujur saya katakan, bisa mengecewakan saya dan juga bisa mengecewakan saudara. Satu dengan yang lain, saudara, secara sengaja ataupun tidak sengaja, saudara bisa dikecewakan. Apa karena alasan itu, saudara, kita pergi, kita berhenti melayani? Tidak, saudara. kita yakini bahwa Tuhan kita tidak mengecewakan kita. Tuhan memanggil saya tempat ini. Di tempat inilah saya bertumbuh. Di tempat inilah saya belajar. Di tempat inilah saya menyesuaikan dengan orang yang lain. Siapa yang ada tempat ini, saya belajar menyesuaikan diri. Saudara, pembentukan itu ketika terjadi, saudara, maka semakin lama kita akan menjadi dewasa sebagai orang percaya. Kita bukan jemaat yang kekanak-kanakan. Tapi kita akan bertumbuh, saudara, satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain kita mulai akan menjadi dewasa. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam gereja ada banyak hal bisa membuat saudara kecewa. Tapi jangan lupa, saudara, Anda dan saya juga orang berdosa. Dan juga bisa mengecewakan orang lain. Mungkin gereja itu gereja sempurna. Saya yakin tidak ada gereja yang tidak sempurna. Semua gereja Tuhan itu sempurna, saudara, sesungguhnya. Tapi oleh karena Anda masuk, Anda gak sempurna, engkau masuk di dalamnya, maka menjadi tidak sempurna. Salam kasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita. Tubuh Kristus harusnya sempurna. Namun begitu Anda masuk, maka gereja itu menjadi tidak sempurna. Karena Anda dan saya memang tidak sempurna. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita melakukan semuanya itu? Pilihlah untuk hal-hal yang membangkitkan semangat, bukan mengkritik. Saudara, kita selalu lebih mudah untuk berdiri di tepi kemudian kita menembak orang-orang yang sedang melayani daripada terlibat kita memberikan sumbangsi. Saudara, mudah sekali kita berada di tepi. Saudara pernah menonton sepak bola, entah itu supporter, entah itu siapa, saudara. Pokoknya dia memberikan teriakan, dia memberikan harapan, sudah, supaya pemainnya harus begini, kamu harus begini, kamu begini, kamu gak bagus, dan sebagainya. Dia bisa tahu dan pemainnya gak bagus. Tetapi begitu dia masuk, saudara, permainannya lebih jelek lagi, saudara. Dalam gereja juga sama. Kita terkadang berdiri jauh-jauh, saudara. Kita melihat, kita lontarkan kritikan, saudara. Ingat bahwa firman Tuhan mengatakan Allah tidak ingin kita berulang-ulang untuk mengkritik, saudara. Apalagi kritik yang tidak membangun. Allah juga tidak ingin membanding-banding satu dengan yang lain. Dia lebih bagus, dia kurang bagus, dan lain sebagainya, saudara. Setiap orang punya style, punya perbedaan, punya background yang beda, dan lain sebagainya. Kita tidak membanding-banding satu dengan yang lainnya. Dan terlebih, saudara, Allah tidak ingin kita menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita tidak ada hak untuk menghakimi orang. Penghakiman itu hanya di tangan Allah, saudara. Ketika itu, saudara, semua kita akan berdiri hadapan Allah. Anda dan saya akan berdiri hadapan Allah. Pada waktu dipanggil, saudara, semuanya akan melakukan pertanggungjawaban pelayanan yang pernah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang, saudara, apa yang pernah kita lakukan, kita suatu hari akan melakukan pertanggungjawaban. Karena satu-satunya penghakiman, saudara, hanya ada pada Allah. Saat Anda dan saya menghakimi orang percaya lainnya, maka ada empat hal yang terjadi. Pada saat kita mulai menghakimi orang lain, saudara, kita akan kehilangan persekutuan dengan Allah. Pasti kita akan merasakan, ada hal yang kita rasakan, hubungan kita, relasi dengan Allah akan mulai terganggu. Pada saat kita menghakimi orang lain, saudara, bisa jadi, saudara, kita sedang mengungkapkan suatu kesombongan yang ada pada diri kita. Dan kita merasa kita lebih baik dari dia. Pada saat kita menghakimi orang lain, kita akan menjadikan diri kita sendiri dihakimi oleh Allah. Karena kita menghakimi orang, maka Allah akan menghakimi kita. Kalau kita lepaskan saudara, maka akan lepas juga. Ingat Yesus pernah katakan, kalau kamu tidak mengampuni orang saudaramu, maka itu akan terikat di sana. Kamu juga tidak diampuni oleh Bapamu di surga. Tetapi kamu ampuni dia, maka di sana juga terlepas. Kamu juga diampuni. Saudara, ada hubungannya seperti itu. Jadi ketika kita menghakimi orang lain saudara, maka kita akan menjadikan diri kita sendiri dihakimi oleh Allah. Dan pada saat kita menghakimi orang lain, maka persekutuan Tuhan dalam gereja ini akan terganggu. Orang lain akan merasakan terganggu akan hakiman tersebut. Yang keempat saudara, bagaimana kita melakukan semuanya itu? Kita harus menjauhkan satu hal ini saudara, gosip. Orang mengatakan semakin gosok semakin sip. Apa itu gosip saudara? Gosip itu adalah menceritakan informasi ketika Anda bukan bagian dari masalahnya dan juga bukan bagian dari pemecahannya. Jangan suka mengkonsumsi gosip-gosipan. Kita jauhi, saudara. Adalah hal yang menyedihkan kalau gosip-gosip itu bisa membuat terpecah-pecah. Biasanya, saudara, luka yang terbesar yang dialami oleh orang-orang percaya bukan serangan-serangan dari luar kandang atau dari serigala, tapi sesungguhnya dari kawanan domba yang lainnya. Maksudnya orang Kristen itu sendiri. Jauhilah saudara. Akhirilah konflik dengan penuh kasih. Dengan menghadapi orang yang suka bergosip dan mendesak supaya dia berhenti dan tidak melakukannya. Dan melihat bahwa ini adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan yang harus dirawat, harus dipelihara. Kalaupun ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan saudara, ada kekurangan, entah dari hamba Tuhan, entah dari majelis, entah dari aktivis saudara, dalam satu tubuh Kristus saudara, luka itu jangan dibesar-besarkan lagi, tapi segera dipulihkan, diobati. Maka tubuh Kristus akan menjadi sempurna, akan menjadi baik, dan menjadi tubuh yang sehat, yang nanti akan berfungsi dengan baik. Sehingga kesatuan ketika ini terjadi saudara, kekuatan ini terjadi, tidak terpecah-pecah. Maka gereja ini saudara, akan menjadi gereja yang luar biasa, yang Tuhan akan pakai. Bagi setiap jemaat pada tempat ini, ataupun bagi gereja-gereja yang lain, atau pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang lain, oleh karena kesatuan itu. Saudara, kesatuan itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Ketika bersatu saudara, itu tidak ada hal lain yang bisa mengalahkannya. Dia bisa menggoncangkan dunia. Oleh sebab itu saudara, kesatuan dalam tubuh Kristus menjadi penting. Oleh karena Anda dan saya dipanggil di dalam tubuh itu dan menjalani fungsi sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir saudara, dukunglah para pemimpin-pemimpinmu. Dukunglah hamba-hamba Tuhan. Dukunglah majelis, aktivis mereka yang melayani. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka dalam doa-doa pribadi saudara. Dan saya yakini saudara, ketika kita lakukan demikian, maka gereja tempat ini suatu hari saudara akan lebih dahsyat, akan lebih memberkati baik bagi jemaat di tempat ini ataupun bagi jemaat yang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau yang telah memanggil kami sebagai orang-orang percaya. Engkau memanggil kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dan tadinya kami juga adalah orang-orang yang bejat, orang-orang tidak mengenal Engkau. Namun oleh karena kasih-Mu, karena pengorbanan Tuhan, Engkau rela datang ke dalam dunia menebus kami. Sehingga gereja pun muncul Tuhan di tengah-tengah dunia. Biarlah Tuhan kami sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan kami boleh sungguh-sungguh memahami akan panggilan, akan kehendak Tuhan. Gereja didirikan di tengah-tengah dunia. Biarlah kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, dan kami sebagai orang-orang percaya satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan kami boleh mengenal isi hati-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang terpanggil di dalam satu Tuhan, satu baptisan, dalam satu iman, dalam satu kasih. Dalam panggilan yang bersama ini Tuhan, kami akan menjalani hidup ini. Tolong kami Tuhan, sebagai orang-orang percaya, anggota tubuh Kristus kami boleh hidup satu dengan yang lain, untuk belajar menerima, untuk mengenal saudara-saudari kami yang lain, yang beda secara latar belakang atau secara budaya. Tuhan, Kau tolong satukan gereja, dan Kau berkati gereja ini, dan Kau pakai hamba-hambamu dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, ketika hati kami mencintai gereja ini, kami ingin setiap unsur yang ada, anggota tubuh Kristus, tidak ada yang terluka, tidak ada yang terpisah, tetapi satu dengan yang lain, bisa dalam keutuhan, dalam terintegritas dalam tubuh Kristus. Sehingga gereja ini menjadi sebuah gereja yang kuat, yang Kau terus berkati. Terima kasih Tuhan, berkati komisi-komisi yang ada, berkati setiap lain ada di gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan terus menerus memberikan petunjuk pada kami, sampai kami memahami tentang tujuan-Mu. Engkau mati bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar hati kami Tuhan belajar untuk menerima semua yang ada dan menjauhi segala hal-hal yang kami hayal, hal-hal yang tidak realistis. Terima kasih Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.